Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma qala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwa mereka para pelaku riba itu melakukan kias yang fasik, kias yang tidak benar. Para pelaku riba mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu hanyalah semisal dengan riba. Artinya tidak ada perbedaan antara jual beli dan riba. Bagaimana engkau menjual kepada seseorang seekor kambing dengan harga 100 riyal, ini jual beli, maka demikian juga uang 1 dirham dijual dengan mendapatkan 2 dirham, inilah riba. Karena mereka hakikatnya sama, tidak ada perbedaan. Innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu semisal dengan riba. Seharusnya mereka mengatakan ketika mereka tidak mendalili riba mereka, seharusnya mengatakan innama riba mithlul bai'. Namun karena mereka mau berdalil, mau mengatakan sesungguhnya riba itu boleh sama saja dengan jual beli, maka seharusnya mereka mengatakan innama riba mithlul bai'. Akan tetapi riba itu semisal jual beli. Bagaimana jual beli itu boleh, maka riba boleh. Melihat mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu semisal dengan riba. Seakan-akan makanya dibalik ini untuk menunjukkan persepsi mereka bahasanya jual beli itu sama persis dengan riba. Nah, kias mereka yang mengkiaskan riba dengan jual beli ini adalah sebagaimana kiasnya iblis ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada akhirat. Maka iblis mengatakan anak saya minhu, aku lebih baik daripada Adam. Alasannya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka di sini iblis melawan nas dengan kias. Melawan nas dengan kias yang tidak benar. Ini perbuatannya iblis. Demikian juga perbuatan orang-orang yang memakan riba. Mereka melakukan kias yang fasik, yaitu melawan nas dengan logika. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak ada kias, tidak ada logika ketika ada hukum syar'i. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan tidaklah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kecuali karena terdapat perbedaan yang sangat-sangat besar di antara keduanya. Dan bahasanya keduanya adalah bukanlah dua hal yang sama. Ya, maka kiasnya pelaku riba adalah kias yang fasik, disebut dengan fasikul i'tibar. Dalam ilmu usul fiqh namanya kias fasikul i'tibar, yaitu kias yang dilakukan dan hasil kias ini untuk menentang syariat. Maka ini kias yang tidak teranggap. Dan inilah kiasnya iblis. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Adam, maka dia menolak untuk sujud dengan Adam dengan dalil kias. Demikian juga orang yang makan riba dan para pelaku riba, mereka beralasan dengan kias untuk menolak Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah dengan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagai perbedaan. Maka katakan jual beli, semisal jual riba, kita katakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini sudah cukup untuk membedakan bahasanya jual beli itu beda dengan riba. Akan tetapi orang yang telah Allah hapus, Allah rusak hatinya, maka dia melihat kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai satu kebatilan. Waliyadzbillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang Allah rusak, Allah hapus, telah Allah rusak hatinya atau telah rusak hatinya, Allah katakan idza tutla alaihi ayatuna qala astaghfirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka kata-kata tutla ini menunjukkan betapa rusaknya hatinya. Karena mereka tidaklah mendengar ayat-ayat Allah kecuali harus dipaksa dan harus diperdengarkan. Mereka tidak mau baca sendiri, namun harus dibacakan, baru mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa rusaknya hati mereka. Nah, idza tutla alaihi, jika dibacakan, artinya dibacakan oleh orang lain. Ada orang lain yang membacakan ayat kepada orang ini menunjukkan betapa rusaknya hati. Tidak ada kesulitan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendengar ayat Allah pun harus dipaksa, itu harus dibacakan, dibacakan oleh orang lain. Itu sudah juga dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, pala asatirul awalin, mereka katakan ini adalah dungeng, ini adalah legenda, warisan orang-orang terdahulu yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Maka mereka mengatakan, maka orang Allah, orang yang rusak hatinya mengatakan bahasanya, maka Al-Quranul Karim mereka katakan sebagai asatirul awali, sebagai dungeng yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Padahal Al-Quran adalah a'zamu kalami, perkataan yang paling agung, yang paling jelas dan yang paling fasih. Namun mereka mengatakan Al-Quran mereka katakan sebagai asatirul awali. Kenapa? Kalla bal ra'an ala kulubihim maka yajibur. Ini disebabkan ram, disebabkan penutup hati yang ada pada hati mereka. Dan ram ini disebabkan maka yajibur, apa yang mereka lakukan, amal yang mereka kerjakan. Maka ketika hati telah rusak, wal iyadzubillah, maka kebatilan dilihat sebagai satu kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai satu kebatilan. Maka di sini para pelaku riba yang telah rusak hatinya, maka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Maka Allah tegaskan bahasanya jual beli itu beda dengan riba. Bedanya apa? Jual beli Allah halalkan dan riba Allah haramkan. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan taubat untuk orang-orang yang gemar memakan riba. Sebagaimana kebiasaan Allah Jalla wa Ala, Allah menawarkan taubat kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Mudah-mudahan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bertobat dan gemar mensucikan diri. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya sungguh Allah itu sangat bergembira dengan tobatnya seorang hamba dibandingkan daripada salah seorang kalian dengan yang menemukan kembali kendaraannya setelah hilang. Maka dalam hadis ini terdapat sifat sifatul farah, menetapkan sifat gembira untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk menetapkan dan meyakini adanya sifat gembira untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita bayangkan dan kita serupakan dengan gembira yang makhluk. Ini dimaksud lebih gembira dengan seorang kalian dengan yang menemukan kembali kendaraan adalah seorang yang berada di satu daratan bersamanya unta kendaraannya, unta tunggangannya, dan di untanya itu terdapat makanan dan minumannya. lalu hilanglah unta tersebut. Yang ini artinya hilanglah juga makanan dan minuman, padahal dia berada di falatin na'arti, di satu tanah yang tandus, yang gersang, yang jarang pepohonan. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa dia mintai. Walaysa indahu ahadun, dan tidaklah ada satu manusia yang bisa dimintai, dan dia juga tidak pula mendapatkan untanya. Akhirnya dia berbaring di bawah satu pohon. Siapa itu? Mayat itu di situ kurang pas sebenarnya. Dia menunggu-nunggu kematian. Yang fazir dia menunggu-nunggu Allah Subhanahu wa taala menggenggam dan mencabut nyawanya. Maka pada saat dia demikian berbaring di bawah satu pohon, tiba-tiba bisita minnaqa, tali kekang unta tersebut itu menggantung di pohon tadi, sedangkan dia antara hidup dan mati. Akhirnya dia pegang tali kendali unta tersebut, kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abduka. Ya Allah, engkau memang hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Orang ini bermaksud untuk mengatakan, karena begitu gembiranya dan begitu berterima kasih kepada Allah, dia ingin mengatakan, anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau memang Rabbku dan aku adalah hambamu. Akan tapi dia keliru ngomong, disidatil farah, karena saking gembiranya dan terlalu gembiranya. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira, lebih gembira ketika ada orang yang mau bertobat dibandingkan gembiranya seorang yang kehilangan untanya tadi. Padahal gembiranya orang ini tidak mungkin bisa kita bayangkan betapa gembiranya orang ini. Ma'an hadzal farah, padahal gembiranya orang ini tidak mungkin ayatul kahul insa bisa kita bayangkan. Al-an sekarang kita tidak bisa nasifu menggambarkan betapa gembiranya, kegembiraan orang ini. Seorang yang sudah tidak menyongsong kematian, hilang darinya hartanya, makanannya dan minumannya, bahkan untanya. Maka tiba-tiba untanya kembali setelah dicari tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba kembali dengan sendirinya. Tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan betapa gembiranya orang ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Allah lebih gembira ketika ada seorang yang mau bertobat daripada orang ini yang menemukan kembali untanya. Tentang berkaitan dengan masalah riba, Allah menawarkan taubat dengan Allah katakan, faman ja'ahu ma'idatun tantaha falahu masalah. Maka barang siapa yang datang kepadanya nasihat dan peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, artinya bertobat. Karena syarat sah tobat adalah berhenti dari maksiat yang dikerjakan. Dan tidaklah seorang itu dikatakan bertobat ketika dia mengatakan bertobat dan bertobat, namun dia masih terus melaksanakan kemaksiatan yang dia miliki. Pantara mana dia berhenti, artinya dia bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa berhenti dari maksiat itu adalah rukun dalam taubat. Karena pada asalnya berhenti dari maksiat itu adalah bagian dari taubat. Itu baru salah satu unsur, sampai menyesal berhenti itu adalah salah satu unsur tobat. Dan ada kaidah dalam masalah ini, jika jika disebutkan satu bagian namun yang dimaksudkan adalah keseluruhan, maka ini menunjukkan kalau bagian tersebut adalah rukun dalam keseluruhan ini. Maka ketika disebutkan tobat, tobat ini memiliki banyak rukun, menyesal, berhenti, berniat untuk tidak mengulangi. Lalu disebutkan salah satu, maka disebutkan berhenti, maka dia berhenti dari maksiat. Namun maksudnya adalah tobat, bukan yang sekedar berhenti, namun dia menyesal dan seterusnya. Maka disebutkan unsur, salah satu unsur yang pada yang dimaksudkan dengan keseluruhan, maka hanya menunjukkan bahwa unsur tadi adalah rukun dari sesuatu tadi. Semisal dikatakan dan rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Rukuklah kalian. Rukuklah kalian. Makna rukuklah kalian adalah salatlah kalian. Disebutkan rukuklah kalian. Maksudnya apa? Apakah cuma sekedar rukuk? Tidakkan. Maksudnya adalah salatlah kalian. Maka di sini disebutkan salah satu bagian dari salat yaitu rukuk, dan yang dimaksudkan adalah salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya rukuk adalah rukun dalam salat. Kaidahnya, kaidah usul fiqh dan kaidah fikihnya. Jika satu hal yang tadi ada beberapa unsur kemudian disebutkan salah satu unsurnya dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan, maka ini menunjukkan bahwasanya salah satu unsur tadi adalah rukun dari satu keseluruhan tadi. Berkaitan dengan hadis tentang gembiranya Allah dengan tobatnya seorang hamba, maka hadis ini dalil tentang mawanit takfir, salah satu faktor yang menyebabkan kita menyebabkan kata-kata kekufuran itu tidaklah menyebabkan orang yang kafir. Orang ini memiliki kata-kata kekufuran yaitu mengatakan anta abdi, ya Allah engkau adalah hamba, wa ana abduka, dan aku adalah Tuhan. Ini kata-kata kekufuran. Namun apakah pelakunya adalah orang kafir? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang ini tidak bermaksud dengan kata-katanya tersebut. Karena saking gembiranya, maka dia tidak bisa mengontrol kehendaknya. Dia tidak punya bermaksud demikian, namun yang terucap adalah demikian. Tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan. Maka hal ini menunjukkan salah satu sebab satu perbuatan kekafiran atau ucapan kekufuran itu menyebabkan namun orangnya tidak dihukumi kufur adalah ketika seorang itu melakukan perbuatan kekufuran karena tanpa kesengajaan, disebabkan dia akan sangat gembira atau dia sangat sedih sehingga terucap ucapan kekafiran, maka ini tidaklah menyebabkan orang yang mengucapkannya dinilai sebagai orang yang kafir. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan riba jika datang padanya peringatan nasihat dari Rabb-nya lalu dia berhenti yaitu bertobat, falahu masalafa, maka dia maka untuknya lah apa yang telah dulu terjadi. Maka apa yang dulu terjadi itu dimaafkan. Artinya apa? Allah ampuni segala sesuatu yang telah terjadi, masalah apa yang telah lewat. Artinya Allah tidak akan menyiksanya dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika telah datang kepadanya peringatan dan dia masih memiliki riba dan ribanya itu masih di tempat orang, maka dia punya kewajiban untuk menggugurkannya. Karena Allah hanya mengatakan falahu masalah, maka apa yang jadi miliknya adalah apa yang dulu terjadi. Apa yang telah berlalu. Maka ayat ini dalil bahasanya makna salat secara bahasa adalah apa yang telah berlalu. Maka salat pun adalah orang yang terdahulu secara bahasa. Ada secara istilah maka dia adalah tiga generasi awal umat Islam, sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan demikian pula semua orang yang mengikuti jalan mereka sampai hari akhirat. Adapun riba yang tersisa, maka itu bukanlah menjadi miliknya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pada saat Hajjatul Wada, Allah mengumumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengumuman, dan pengumuman itu berlaku sampai hari kiamat, riba jahiliyah maudhu'un. Sesungguhnya riba jahiliyah itu telah terhapus. Artinya riba yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah telah maudhu'un, terhapus. Maksudnya mudharun, artinya sia-sia, tidak lagi teranggap. Dan berkaitan dengan riba, maka dijumpai beberapa kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempraktikkan riba di masa jahiliyah. Nah, ketika Nabi mengatakan riba jahiliyah itu terhapus, maka orang akan bertanya-tanya, apakah mereka kerabat Nabi yang melakukan praktek jahiliyah itu juga punya kewajiban untuk menghapuskan, menghukumkan riba, ataukah tidak punya kewajiban untuk menghukumkan riba. Ketika Nabi mengatakan riba jahiliyah itu terhapus, terbatalkan, maka orang akan tumbuh tanda tanya, itu kami, gimana dengan kabarmu? Oleh karena itu Nabi kemudian mengatakan awal riba abau ribal abba bin Abdul Muttalib. Untuk menjawab tanda tanya ini, maka Nabi melanjutkan kata-katanya dengan Nabi katakan, riba yang pertama kali aku hapus adalah riba pamanku sendiri, itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka apa hubungan riba dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Atau setelah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menegaskan di sini bahwa riba yang pertama kali beliau hapuskan adalah riba pamannya. Dan demikianlah hukum yang ada dalam Islam. Dan demikianlah penguasa muslim. Ketika membuat aturan, maka aturan ini pertama kali diterapkan kepada kerabatnya sendiri. Inilah yang ada dalam sejarah kaum muslimin. Ketika penguasa kaum muslimin menetapkan satu aturan, satu undang-undang, maka yang pertama kali dipraktekkan aturan tersebut adalah pada kerabatnya dan keluarganya sendiri. Awalul mayadda, maka sultan muslim, penguasa muslim, yang pertama kali dia mulai, yang dia berlakukan adalah kerabatnya sendiri. Ini jauh berbeda dengan kebiasaan manusia dan para penguasa hari ini. Kebiasaan para penguasa yang ada di hari ini, kerabat penguasa itu memiliki himayah diplomasi, ya, memiliki kekebalan diplomasi, kekebalan hukum diplomasi. Sehingga mereka bisa berbuat apa saja yang mereka inginkan. Akan tetapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi mengatakan, setelah Nabi mengatakan riba jahiliyah semuanya saya batalkan, tidak boleh ada orang yang meminta lagi riba yang pernah dia praktekkan. Nah, setelah Nabi mengumumkan bahwasanya riba jahiliyah itu dihapuskan, maka yang Nabi katakan awal riba abad min al-bana riba abad min al-bana, maka riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba pamanku sendiri, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka semua riba itu maudhu'un kulluhu, semuanya terhapuskan. Dan semisal itu dan menguatkan apa yang menguatkan keterangan di atas, yaitu keterangan bahasanya dalam Islam dan dalam sejarah umat Islam, ketika penguasa itu bikin aturan, maka kerabatnya yang pertama kali diterapkan adalah apa yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau melarang rakyatnya untuk melakukan satu hal, maka setelah dia mengeluarkan aturan, maka dia kumpulkan keluarganya dan kerabatnya. Dan Umar bin Khattab memberikan pengumuman kepada keluarganya, sesungguhnya aku telah larang rakyatku untuk melakukan hal demikian dan demikian. Dan sesungguhnya rakyatku itu memandang kalian sebagaimana seekor burung memandang daging. Wallahi la yabluguni an ahadin minkum annahu fa'alahu la udha'ifanna 'alaihi al-'uqubah. Kemudian mengatakan demi Allah, tidaklah sampai kepadaku berita bahwasanya ada salah satu di antara kalian yang melakukan hal tersebut. Hal yang telah pulang tadi, niscaya akan aku lipat gandakan hukuman untuknya. Artinya apakah Umar akan menghukumnya cuma sekali? Jadi tidak, dua kali. Kalau orang lain itu hukumannya sekali, maka kalau kerabatnya Umar, dua kali lipat hukuman untuk orang umum. Jadi maksud akan aku lipat gandakan hukuman untuk kalian. Artinya jika ini hukumannya untuk orang umum, rakyatnya Umar, rakyat Umar bin Khattab itu 20 kali tembok, maka kalau kerabatnya yang melakukan, maka jadi 40 kali. Karena mereka adalah kerabat dan mereka melakukan yukhalifun, melakukan pelanggaran, mustadirin dengan kedok atau dengan berlindung dikurbin status mereka sebagai kerabatnya penguasa, maka status, malah status dekat-dekat dengan penguasa menjadi kerabatnya penguasa itu malah mengharuskan untuk dilipat gandakannya hukuman. Allah Akbar. Demikianlah kaum muslimin menguasai seluruh dunia ini dari ujung timur bumi sampai ujung barat dan tunduk kepada kaum muslimin berbagai bangsa. Karena berbagai bangsa tersebut tidaklah melakukan hal ini, bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain, maka kerabat penguasa itu laisa ahli syekh, tidak ada hukuman apapun terhadap kerabat penguasa. Akan tetapi umat Islam, khilafah Islamiyah, dalam sejarah umat Islam dan dalam sejarah khilafah Islamiyah, maka yang pertama kali ditegakkan padanya pelaksanaan hukum sebelah kerabat penguasa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada orang yang berkomentar, orang ini ingin jadi penguasa dengan tujuan untuk melindungi kerabatnya supaya tidak dihukum karena dia berbuat zalim. Maka ringkasnya Allah Subhanahu wa taala dimanihi dengan karunia-Nya dan kemurahannya dan kasih sayangnya dan kelembutannya menawarkan taubat kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Di antaranya adalah pemakan riba. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi taubat dan menerima taubat kita semua. Bagaimana contohnya dalam ayat yang lain di surat Al-Buruj, Allah katakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini berkisah tentang ashabul ukhdud, tentang orang-orang yang membuat parit, hasaru hufar, itu orang yang membuat galian atau parit di tanah, lalu mereka nyalakan di parit tersebut api, dan siapa saja yang beriman mereka campakkan, mereka lemparkan ke dalam api ini. Wahum alama yaf'aluna bil mu'minin syuhud, dan mereka ashabul ukhdud ini orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman dengan parit-paritnya dipenuhi dengan pokokan api ini, terhadap apa yang melakukan terhadap orang-orang beriman mereka menyaksikan. Wa ma'anakum minhum, dan jikalah mereka menyiksa orang-orang yang beriman, kecuali disebabkan orang-orang yang beriman tersebut beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maka Allah berfirman tentang Azabul Ukhdud ini, Allah tawarkan kepada mereka taubat, padahal mereka ini membakar kekasih-kekasih Allah. Akan tapi Allah menyukai orang-orang yang gemar bertobat. Maka Allah katakan innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka barulah ketika mereka tidak bertobat barulah untuk mereka siksa jahannam dan untuk mereka siksaan yang membakar. Al-jaza min jinsil amal. Karena mereka membakar orang beriman, maka Allah katakan untuk mereka siksaan yang membakar. Namun siksaan jahannam dan siksaan yang membakar ini kapan diberikan? Jika tidak bertobat. Artinya apa? Allah masih mengingini tobat. Kalau kalian bertobat, atau belum kita ini mau bertobat, maka tidak ada siksa jahannam dan tidak ada siksa yang membakar. Kalau ada siksa jahannam, kalau ada siksa neraka juga tidak bertobat. Maka Allah masih mengingini tobat, masih menawarkan tobat untuk orang-orang yang menyakiti kasih Allah. Padahal orang yang menyakiti kasih Allah adalah orang yang Allah katakan, Allah menyatakan peranan kepada mereka. Maka demikian juga kepada para pelaku riba, yang pelaku riba ini adalah dosa yang Allah katakan adalah dosa yang menyebabkan diajak dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Namun masih Allah ini untuk bertobat. Siapa yang datang padanya peringatan dari Rabbnya lalu berhenti yaitu bertobat, maka untuknya apa yang telah dulu terjadi. Dan urusannya kembali pada Allah. Paman ada namun siapa yang kembali tetap nekat memakan harta riba, maka apa ulah ika asal benar, maka mereka telah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maka setelah jelas baginya hukum riba, tetap melakukan riba, maka Allah katakan mereka telah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Inilah hukuman untuk pelaku riba di akhirat. Adapun hukuman untuk pelaku riba di dunia, maka Allah katakan di ayat sebelumnya 276 yang hakullahu riba. Allah menghapus riba. Allah menghancurkan riba. Artinya diselibuhu. Allah menghancurkan riba. Namanya dimaksud hancurnya harta riba itu dua macam. Allah menghancurkan harta riba. Harta yang didapatkan dari riba akan Allah hancurkan. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Bentuk Allah menghancurkan harta riba. Maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada dua bentuk. Yang pertama adalah talafun hissiyyah dan penghancuran konkret. Semisal Allah timpakan apa? Allah timpakan bencana kepada hartanya. Semisal pemilik harta tersebut Allah buat jadi sakit, akhirnya karena sakit butuh dawa, butuh obat, wa mu'alajat dan butuh pengobatan. Kalau dawa itu obatnya, mu'alajat pengobatan. Ayah butuh asluhu atau keluarganya yang sakit, ayahnya atau ibunya yang sakit, maka keluarlah duit untuk mengobati itu. Maka riba yang didapat dengan tempo yang cepat hilang juga dengan demikian cepat. Kemana? Dikasihkan sama rumah sakit. Atau dia boros, dihambur-hamburkan uangnya. Atau Allah berikan, Allah cintakan padanya kebakaran. Puluhan tahun mengumpulkan uang riba tiba-tiba hapus banyak dengan beberapa menit. Inilah hukuman di dunia, penghancuran harta riba secara kong yang mahu riba. Kemudian penghancuran secara apa? Penghancuran riba, penghancuran harta riba secara apa? Semisal orang itu memiliki harta, kemudian dia wadahi, dia letakkan hartanya itu di kantong-kantong uang. Akan tetapi dia tetap bagikan orang miskin yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Apakah orang semacam ini, orang yang punya harta yang banyak, tak punya banyak namun tidak bisa memanfaatkan hartanya, bisa kita katakan dia ini orang yang berharta? Sebenarnya tidak. Bahkan orang ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang miskin. Adapun hartanya, harta yang dia miliki adalah berkantong-kantong, namun itu semua dia simpan sebanyak-banyaknya untuk ahli warisnya. Dia sendiri ngirit, makan seadanya, pakaian seadanya, namun tabungannya dibanyak-banyakkan. Untuk apa? Untuk keluarganya, untuk ahli warisnya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bulurnya. Dia sendiri tidak menikmati kendaraannya yang tidak bisa jalan, pakaiannya yang buruk saja, makanannya yang tidak enak-enak saja, nanti biar anak saya yang enak makannya, cucu saya yang enak makannya. Dia sendiri tidak memanfaatkan. Adapun dia sendiri, maka dia tidak bisa merasakan manfaat dari hartanya. Maka orang ini kita katakan hancurlah hartanya, namun hancur tidak abstrak. Atau mungkin semisal itu hancur secara abstrak adalah dia memiliki harta yang berlimpah, namun Allah berikan padanya sakit sehingga dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Duit tidak keluar, duit malah tambah banyak karena tidak perlu beli ini, tidak perlu beli itu, karena tidak boleh makan yang terlalu manis, tidak boleh makan yang terlalu pedas, tidak boleh makan yang terlalu enak. Maka meskipun dia hartanya berlimpah, dia tidak bisa memanfaatkan hartanya sedikit pun. Maka rusaklah hartanya, hancurlah hartanya. Tapi harta yang banyak namun tidak bisa memanfaatkan, maka sama sekali tidak memiliki harta. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan pada kita semua mauidzah peringatan, yang dengan peringatan itu maka hiduplah hati kita dan semakin baik keadaan kita. Maka hancurnya harta riba itu ada dua macam, ada yang abstrak dan ada yang konkret. Konkret dalam artian dibelanjakan kemudian hilang, atau abstrak yaitu tidak dibelanjakan, tutup namun tidak bisa memanfaatkannya. Kebalikannya, yang hablullah riba wa yurbi sadaqah. Allah menghancurkan harta riba namun Allah mengembangkan, menambah harta sedekah. Yurbiha maknanya yunmiha, Allah kembangkan. Maka ayat ini dalil, yaitu surat Al-Baqarah 276 ini dalil bahasanya riba secara bahasa artinya ziyadah, an-nama, yang tumbuh dan berkembang. Maka ada pun sedekah, harta sedekah, maka Allah kembangkan dan Allah tambahi. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man tasaddaqa bi adli tamrah." Barang siapa yang bersedekah dengan semisal atau setengahnya biji kurma. Dengan setengah, setengah kurma, kurma dibelah jadi dua. Setengahnya. Itu dia sedekah. Min tayyibin wa la yaqul ila tayyiba, namun harta tersebut adalah harta yang thayyib, harta yang halal. Dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya Allah itu thayyib dan Allah tidaklah menerima kecuali dari sedekah yang berasal dari harta yang thayyib. Nabi dan dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu salatan min ghairi wudhu'in wala tasaffutan min hululi. Allah tidaklah menerima sholat tanpa wudu, dan sebagaimana Allah juga tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil harta tersebut diyamini dengan tangan kanannya. Makanya ada penetapan adanya tangan untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya tangan kanan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa bayangkan dan tidak gambarkan. Jadi kita tidak misalkan dengan makhluk. Kemudian Allah kembangkan harta sedekah tersebut sebagaimana kalian mengembangkan falwahnya. Falwah di sini maknanya adalah faras as-saghir, kuda yang kecil dikembangkan, dipelihara sehingga besar. Maka Allah kembangkan harta sedekah tersebut sampai menjadi besar, bahkan besarnya sampai semisal gunung. Maka Allah menghancurkan harta riba dan Allah mengembangkan harta sedekah. Bagaimanakah konkretnya? Allah jelaskan, Allah taksirkan bagaimanakah Allah itu mengembangkan harta sedekah. Di samping dalam hadis ini juga dalam ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang-orang yang membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sama seperti harta, semisal sebuah biji ambatat yang menumbuhkan sebuah sanabil 7 tangkai, fikuli sumbulah, dan pada setiap satu tangkai ini atau harta ada 100 biji. Artinya satu kali satu harta sedekah dilipat gandakan dengan 700 kali lipat. Nanti apakah ini sudah maksimal? Jawabnya belum. Wallahi ba'idu lima yasha, masih Allah akan tambahi lagi untuk siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka bisa lebih banyak lagi, lebih dari 700 kali lipat. Namun untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan hal ini berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan manfaat yang sedekah tersebut dan faktor-faktor yang lain. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maka sedekah adalah ihsan, berbuat baik kepada makhluk, di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang yang bersedekah dengan sedikit dari hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sedekah ini. Itu Allah lipat gandakan pahalanya dan pahalanya. Dan Allah akan turunkan berkah untuk sisa hartanya. Untuk harta yang belum dibelanjakan, Allah berikan padanya keberkahan. Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qata malun min sadaqatin?" Atau "Mana qata sadaqatun min malin?" Shahih Muslim. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan sedekah itu menambah harta yang masih tersisa. Yang dimaksud sedekah itu tidak mengurangi harta. Berdasarkan penjelasan Syekh Al-Faini, artinya ketika orang itu bersedekah, maka sisa hartanya itu Allah berkahi. Maka karena Allah berkahi hartanya, maka tak akan hartanya itu tidak berkurang. Karena berkahnya hartanya. Kulit yang harusnya cukup untuk 5 orang, karena dia bersedekah, maka Allah berkahi hartanya, maka ternyata uangnya ini cukup untuk lebih banyak dari itu. Hartanya sebenarnya secara perhitungan itu hanya cukup untuk 1 bulan, karena Allah berkahi hartanya, maka apalah cukup untuk 3 bulan. Karena berkahnya harta, maka tidak berkuah, malah berkembang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah setelah menyebutkan riba. Setelah Allah mengatakan yuhibbullahu riba, Allah menghapuskan harta riba, Allah katakan wa yuhibbu shadaqah, Allah kembangkan sedekah. Karena riba adalah kezaliman. Ya, riba adalah kezaliman dan mengambil harta orang tanpa alasan yang hak. Kebalikannya adalah sedekah. Maka sedekah adalah ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dan satu bentuk kebaikan. Maka Allah mukoonahkan, Allah bandingkan, Allah komparasikan antara ini dan itu, antara riba dan sedekah, supaya Allah tidak jelaskan kepada manusia perbedaan yang sangat-sangat besar antara orang-orang yang berbuat baik dan antara orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang suka memakan riba. Maka di antara satu hal yang sering kita jumpai dalam Al-Quran adalah Allah itu mengkontraskan sesuatu. Setelah menceritakan surga, Allah lanjutkan dengan cerita tentang neraka. Setelah cerita tentang orang yang beriman, maka Allah cerita tentang orang kafir. Dan di sini kita dapati setelah Allah cerita riba, yang hakullahu riba, Allah cerita tentang sedekah. Kenapa Allah suka mengkontraskan setelah cerita neraka, cerita surga, cerita orang kafir, cerita orang yang beriman? Untuk menjelaskan bedanya dua hal yang berbeda. Karena dua hal itu jika didekatkan, dua hal yang kontras jika didekatkan, maka akan semakin nampak bedanya. Hitam jika dijajarkan sama putih, maka hitam akan nampak sangat hitam dan putih akan nampak sangat putih. Orang baik dijajarkan sama orang jelek, maka akan nampak yang baiknya itu sangat baiknya dan jeleknya sangat jeleknya. Maka setelah riba, Allah cerita dengan sedekah untuk menunjukkan betapa bedanya sedekah dengan riba. Kemudian Allah katakan masih membahas ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka Allah perintahkan untuk bertakwa. Setelah itu Allah katakan wadah rumah bagian minah riba, maka tinggalkanlah sisa riba. Maknanya utukuhu, tinggalkanlah riba, jangan ambil. Maka di sini Allah memberikan perintah khusus setelah perintah umum. Perintah umum yaitu takwa. Karena yang namanya takwa pada Allah mencakup menjauhi semua hal yang haram dan melakukan semua yang wajib. Ini perintah umum, ittaqullaha. Setelah itu ada perintah khusus, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa riba. Artinya tada'u ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa riba. Jika kalian tidak melakukannya, yaitu kalian tidak mau meninggalkan sisa riba, fa'adhanu bihaqbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah, maka ketahuilah adanya peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Artinya a'linul harba, umumkanlah peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, namun jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kalian, modal kalian. Kalau orang itu bertobat dari riba, dia menghutangkan uang 100 ribu perjanjian awalnya, 100 ribu pulangnya 120 ribu. Setelah itu dia bertobat, maka dia punya hak 100 ribu. Sedangkan ribanya itu tidak boleh diambil. Itulah yang wadah rumah bagian minah riba. Sehingga latar dimuna walatut lamun, kalian tidak membalimi dan kalian tidak didolimi. Kalian tidak membalimi dengan meninggalkan riba, dan kalian tidak didolimi dengan Allah memberikan hak, yaitu boleh mengambil mudah. Maka jika kalian bertobat dan memakan riba, maka hak kalian adalah modal harta kalian. Semisal engkau menghutangkan 100, perjanjiannya kembalinya 120. Maka jika engkau benar-benar bertobat, maka engkau tidak boleh mengambil kecuali 100 ribu saja. Karena Allah mengatakan falakum ru'usu amwalikum, kalian cuma punya hak terhadap modal harta kalian. Dan sebagian orang melakukan kias yang fasik, kias yang tidak benar, ma'anah, pasal sudah benar, Orang tersebut mengatakan, ini berkaitan dengan apa yang kemarin kita singgung, itu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bunga bank, tentang bunga riba, apakah boleh diambil dan misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Maka pendapat beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah haram mengambil bunga bank. Bunga bank tidak boleh diambil. Kalau orang menabung, ya, maka dia cuma boleh mengambil harta tabungannya. Ribanya tidak diambil dan haram diambil, itu pendapat beliau. Maka orang yang melakukan kias yang fasid itu, pada adzanat mengatakan, jika engkau menabung uangmu di bank adzanabiyah, bank luar negeri, yaitu bank ribawi, di Amerika atau di Inggris atau di Perancis atau di negeri manapun, maka hendaknya engkau ambil ribanya. Setelah ribanya diambil, bunganya diambil, kemudian gunakan untuk bersedekah. Beliau katakan, orang yang pendapat semacam ini, beliau katakan adalah orang yang melakukan kias fasid ma'anah, melakukan kias yang rusak padahal terjadi dalil. Itu dalilnya, wadahumma fakir menarik, jangan ambil riba. Maka beliau komentari, subhanallah, seorang itu dia melumuri tangannya dengan darah dan najis. Ini tahu ada darah, ada najis, dan dia masukkan tangannya, dia lumuri tangannya dengan darah dan najis. Setelah itu dia bersihkan. Tadi lumuri tangannya dengan darah dan najis, dan setelah itu dia cari air untuk membersihkannya. Kenapa tidak lebih baik? Bukan kalau lebih baik dia tinggalkan, dia jauhi najis tersebut sejak pertama kali. Artinya apa? Kenapa? Bukan jangan nabung. Dia boleh memberikan nabung dalam kondisi dalam rangka untuk aman harta. Kenapa? Kenapa harta riba diambil dan disedekahkan? Kenapa enggak ditinggalkan sama sekali saja? Mungkin yang diambil cuma harta tabungannya saja. Dia akan mengatakan orang yang mengambil tabungannya plus ribanya itu sama dengan orang melihat najis kemudian masukkan tangannya dikobok-kobokkan ke najis, setelah itu carikan untuk membersihkan najisnya. Kenapa dia tidak jadi najis sejak pertama kali? Ini adalah kias yang rusak karena bertentangan dengan nas. Maka ini adalah kias fasidul i'tibar, kias yang bertentangan dengan dalil. Jika bank itu mengatakan, jika bank itu memberikan riba kepadamu, maka adalah kau katakan, saya tidak mau menerima riba. Karena syariat kami mengharamkan riba. Akan tapi sebagian orang mengatakan, jika engkau tidak ambil harta ribamu itu, maka mereka akan yusribuhu, mereka akan membelanjakannya untuk kepentingan gereja dan untuk memerangi kaum muslimin. Maka kami katakan, itu kan cuma praduga. Itu kan cuma praduga. Apa buktinya? Kalau memang untuk gereja dan untuk kristenisasi dan untuk maka pada kaum muslimin. Maka beliau katakan, mankalah ada. Siapa yang mengatakan demikian? Apa buktinya? Kalau itu untuk gereja, kalau itu untuk ini dan itu. Mungkin saja yang punya bank itu mengambil bunga-bunga bank yang tidak diambil itu untuk dirinya, atau diambil untuk kerabatnya, atau diambil untuk kepentingannya. Siapa yang berani mengatakan dan memastikan kalau bunga-bunga riba ini yang tidak bunga-bunga bank yang riba ini jika tidak diambil akan dibelanjakan untuk gereja? Tuma ala fardhi, kemudian anggap saja bunga bank tersebut jika tidak diambil akan dibelanjakan untuk kepentingan gereja. Maka pertanyaannya, maka apakah bunga bank ini sudah menjadi milikmu sehingga bisa dikatakan engkau berarti membantu mereka? Apakah bunga bank ini bukanlah milikmu sama sekali? Si orangnya melarang, atau orang yang memerintahkan untuk ngambil bank, ulama yang mengatakan diambil saja bunga bank itu, maka mengatakan jika kita tidak ambil, kita membantu mereka. Sekarang belum bahas apa definisi membantu mereka. Membantu mereka itu jika harta itu milikmu, kemudian kau serahkan kepada mereka, nah, itu membantu mereka. Sekarang bunga bank itu milikmu ataukah bukan? Jawabannya ini bukan milikmu. Oleh karena itu mereka, bank itu tidaklah memberikan memberikan kepadamu dan keuntungan hartamu. Boleh jadi mereka masukkan ke dalam hartamu, ke dalam tabunganmu bunga, dan bunga itu adalah dari harta mereka karena mereka putarkan dan rugi. Ini kamu nabung, tabunganmu ini diputarkan oleh bank. Nah sebenarnya ketika diputarkan ini rugi, karena perjanjian yang sudah harus ada bunganya, pasti ada bunganya, maka mereka ambilkan dari harta mereka untuk dimasukkan ke dalam tabunganmu dengan satu sebagai bunga. Maka boleh jadi mereka masukkan ke dalam hartamu dari harta mereka. Kenapa? Karena bank ini rugi. Namun mereka memberikan kepadamu persentase yang jelas, bunga yang riba yang jelas, dan sudah muhadat sudah ditentukan. Sudah ditentukan sekian persen minimal asli dari pokok tabungan. Maka jika demikian, maka itu bukan keuntungan hartamu. Karena ketika bank itu menutupkan hartamu, ternyata macet, kreditnya macet, maka tidak untung, bahkan rugi. Namun karena sudah ada perjanjian harus sekian persen, bank wajib memberikan sekian persen, maka mereka mengeluarkan dari harta mereka sebagai bunga. Maka karena itu bukanlah milikmu, maka tidaklah bisa dikatakan ketika orang itu tidak mengambil riba, tidaklah bisa dikatakan berarti engkau memberikan kepada mereka sesuatu dari hartamu yang dengan itu yang akan mereka gunakan, mereka manfaatkan untuk melakukan satu hal yang hal. Tidak bisa dikatakan membantu karena ini bukan hartanya. Summa ala fahdi anahu ribu malika. Kemudian seandainya kita andaikan itu adalah keuntungan hartamu, atau hartamu itu mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan kita tidak mau untuk mengambilnya karena itu riba, lalu mereka belajar untuk kepentingan gereja dan untuk memerangi kaum muslimin, apakah engkau memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini? Tidak, kau tidak memerintahkan mereka, berarti kau tidak salah. Cuma kau tidak ambil, ini adalah untuk kamu saja. Anggaplah ini harta, maka kau katakan itu untuk bank saja. Maka orang ini berbuat kepada bank. Jadi tidak, maka tidak lakukan karena tidak nyuruh. Ini untuk jalan bekerja, ini untuk memerangi kaum muslimin. Tidak nyuruh, maka tidak salah. Ataupun jika kau mengambil bunga bank dan kau katakan akan aku sedekahkan, maka orang ini, permisalan orang ini adalah semisal orang yang mengambil tai, mengambil tai manusia, dia dihidupkan tangannya sendiri, wah asal sudah dia pas tai itu dan lumet-lumet. Kemudian kemudian dia bertanya, air dan ma diutah hira iya ji, dimana ada air yang bisa untuk membersihkan tanganku? Ini kan kufik yang tidak benar. Kemudian kekatakan, siapa yang bisa menjamin jika telah datang padamu 1 juta atau 2 juta uang? Utama boleh jadi engkau akan bersedekah dengannya, namun boleh jadi yang lebih kasut, rasa pelik itu yang lebih menguasai diri. Wah, setelah bunga bank itu diambil 2 juta, sayang 1 juta. Maka kata beliau, saya bisa memberi jaminan nanti rasa pelik itu tidak muncul. Pertama kali mengatakan, saya mau ambil bank plus bunganya, tabungan saya plus bunganya. lah bunganya diambil, oh ternyata bunganya banyak, 10 juta misalnya. Terus tukang di tangan, tapi katanya bunga bank mau dibelanjakan untuk kepentingan sosial. Terus dibuka, 10 juta. Saya, saya bisa menjamin nanti tidak muncul pelit kemudian saya dengan 10 juta yang merupakan riba tadi. Lalu boleh jadi, yakni bukan suh. Rasa pelit itu yang menguasai dirimu. Maka kau katakan, bahwa ini 2 juta. Aku sedekahkan, enggak akan aku sedekahkan. Ya. Entah deh, aku tunggu dulu aja lah. Nanti. Dan akhirnya tidak jadi sedekahkan. Dan lewatlah, kemudian berlalulah al-ayam beberapa hari, kemudian kau mati. Dan akhirnya bunga bank tersebut engkau tinggalkan untuk orang lain. Maka itu apa? Kemudian jika engkau lakukan, engkau ambil bunga bank dan engkau sedekahkan, maka engkau menjadi teladan untuk banyak orang. Orang-orang akan mengatakan orang itu merasa takut kalau merasa takut untuk memasukkan hartanya ke dalam bank. Oleh karena itu dia mengambil riba. Jika demikian, maka berarti riba itu tidak mengapa. Maka akan menjadi teladan dalam keburukan. Nanti orang awam akan menganggap berarti riba itu boleh. Karena untuk kita tahu bahwa mengambil bunga riba. Kemudian jika kita terus menerus melakukan hal ini dan kita mengambil riba, maka artinya adalah kita tidak pernah berusaha untuk mewujudkan satu bank islami. Karena membuat bank islami bukanlah satu hal yang mudah, satu hal yang sulit. Banyak mawani, banyak faktor penghalang dan banyak orang yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk memiliki bank islami. Maka jika kaum muslimin terus menerus melakukan hal ini, yaitu menabungkan uangnya di bank dan mengambil riba, maka riba dan bank riba itu akan mudah bagi mereka. Mereka akan mengatakan tidak perlu bikin bank, tinggal kita tabungkan di bank ribawi, namun kita ambil ribanya dan kita sedekahkan. Wahai, kita ambil ribanya kan mudah kan dan ringan. Sampai Allah mewujudkan adanya satu bank islam. Akan tetapi, seandainya kita katakan pada orang-orang yang menabungkan uangnya di bank, kita katakan haram atasmu untuk mengambil harta riba dan bunga bank, maka dalam kesempatan ini, maka kaum muslimin akan terpaksa, akan dipaksa untuk harus membuat satu bank ya, islami, sehingga mereka tidak membutuhkan bank-bank ribawi. Walhasil ringkasnya, orang yang mengatakan ambillah bunga bank dan sedekahkanlah, maka dia telah melawan nafsu dengan kiat. Karena Allah Azza wa Jalla wabdoha telah menjelaskan pala kumru'utu ambalikum, kamu cuma boleh mengambil pokok harta. Yang jadi milikmu adalah pokok harta. Maka jika transaksi riba yang terjadi di masa jahiliyah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka meskipun hal tersebut, transaksi tersebut dilakukan sebelum adanya syariah, dan orang-orang jahiliyah pun telah terbiasa dan beranggapan bahasanya riba itu adalah mubah, itu bukan sobah ya, mubah. Meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus riba dengan Nabi katakan riba jahiliyah maudhu'un, dengan riba jahiliyah itu terhapus. Maka bagaimanakah dengan seorang muslim yang telah mengetahui bahwa riba itu haram, kemudian bisa-bisanya dia mengatakan kepadamu, aku akan mengambil bunga bank kemudian akan aku sedekahkan. Maka beliau katakan, jika ada transaksi riba itu di masa jahiliyah sebelum datang aturan pengharaman riba, itu saja tidak boleh ribanya diambil setelah datang peraturan. Jadi belum ada peraturan haramnya riba dan telah dilaksanakan di masa jahiliyah, setelah itu datang aturan riba, maka bunganya tidak boleh diambil. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan transaksi riba dan padahal tahu kalau itu riba sudah mengambil bunganya? Apakah ini tidak membabil Allah untuk tidak mengambil bunganya? Maka beliau menambah dalil lagi dengan membabil Allah. Jika ada transaksi riba yang dilaksanakan dalam keadaan tidak tahu, dianggap itu mubah dan itu dilaksanakan di masa jahiliyah, dan setelah itu tahu kalau itu tidak boleh, maka bunga bank, maka bunganya tidak boleh diambil. Maka bagaimanakah dengan orang yang sudah tahu kalau ini riba? Ini adalah satu hal yang haram dan dia ambil bunganya. Bukankah selebihnya atau seharusnya dia lebih tidak boleh untuk mengambil bunganya? Falhasil, maka ringkasnya min hadza dari hal ini ma'al asaf, dengan sangat disayangkan rancu pada sebagian ulama yusaru ila hilbil akhafi, para ulama terkemuka ini suka bahasanya ungkapannya yusaru ila hilbil akhafi, jari-jari pun terikat ke sana. Artinya bahwa tidak ada orang bertanya, saya kalau mau tanya masalah ini kepada siapa, ke sana tanyalah kepada ulama. Maksudnya adalah ulama yang terkemuka. Maka sangat disayangkan rancu pada sebagian ulama yang terkemuka. Wadzul dan mereka mengira bahasanya tidaklah mengapa mengambil bunga bank lalu menyedekahkannya. Seandainya mereka am'an nabah, mereka memandang dengan dalam-dalam, berpikir dengan baik-baik dan berpikir baik-baik, misalnya mereka akan menyadari kalau mereka itu keliru. Menghujatuna indahlah ya Malaysia. Apakah hujah kita, apakah alasan kita di sisi Allah pada kiamat nanti, setelah Allah mengatakan falakum ru'usu amwalikum, kalian cuma memiliki pokok harta kalian. Allah tidaklah mengatakan kecuali kamu bermuamalah riba dengan orang kafir, dengan bank kafir. Allah mengatakan kalian hanya punya hak terhadap pokok modal kalian. Allah tidaklah memberikan pengecualian dengan mengatakan kecuali kalian bermuamalah dengan orang kafir, yaitu bank kafir, bank Amerika, bank Perancis. Maka kalau bank kafir, maka boleh kalian mengambil riba. Allah tidaklah mengatakan demikian. Falhaqiqah, maka pada hakikatnya kami sangat sayang, kami sangat menyayangkan yusuf ditemukan sebagian ulama yang yusyaru ilaihi, yang terkemuka, yang mereka memberikan fatwa dengan fatwa semisal ini. Padahal seandainya mereka amtul nabok, berpikir dengan baik-baik, wadakwaku dan berpikir dengan cermat, bisa mereka akan dapat ibadah yang mereka itu keliru. Sedangkan saya bersamaku dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Untuk firman Allah, la tahu sumaika, kamu cuma punya hak terhadap pokok modalmu, modal hartamu. Jika engkau tidak menzalimi dan tidak dizalimi, maka aku katakan kepada firman Allahku ini, firman Tuhanku ini, sam'an laka ya Rabbi wa ta'ala, aku mendengar dan taat kepada aturanmu ya Allah. Penjelasan panjang dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang pendapat beliau tentang menikahi bunga bah. Kemudian penjelasan yang sangat panjang tentang untuk menegaskan pendapat beliau bahwa tidak boleh mengambil bunga riba, bunga bah. Dan alasan pokok beliau adalah wadah rumah bagian minar riba dan walakum ru'usu amwalikum. Kalian cuma punya hak terhadap modal kalian. Dan Allah mengatakan wadah rumah bagian minar riba. Sisa tinggalkan sisa riba, riba yang masih ada. Ini nah. Adapun logika setelah itu maka beliau katakan ini adalah logika yang bertabrakan dengan nah. Maka tidak boleh, maka tidak terangkat. Yang pokok dalilnya adalah wadah rumah bagian minar riba dan walakum ru'usu amwalikum. Pokok dalil beliau untuk mengatakan tidak boleh mengambil bunga bank. Kalau orang itu menabung di bank Riba karena terpaksa dan karena alasan keamanan, maka dia cuma boleh mengambil tabungannya saja, modalnya saja. Adapun ribanya dia tidak boleh ambil dari riba. Yang tinggalkan riba. Sama sebagaimana kemarin kita sampaikan permasalahannya dalam permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh beliau mengatakan beliau menyebut adanya ulama-ulama yang bahkan beliau katakan adalah Yusyahu dan Yibul Aqtobi, ulama-ulama yang terkemuka yang membolehkan demikian, itu membolehkan untuk mengambil bunga bank lalu membelanjakannya di peningan-peningan sosial. Bahkan ini fatwa lajnah dari iman. Bahkan ini fatwa lajnah. Ulama yang beliau katakan itu adalah lajnah dari iman. Lajnah dari iman untuk pendapat ambil bunga bank tersebut dan belajarkan untuk kepentingan sosial. Ini demikian yang ingin kita katakan tentang pakirnya Allah Alim wa Ma'in Fa'una Bapak Nabi Ma'alam Tana jika Umar menghukum kerabatnya dua kali lipat, lalu sejauh mana kerabat itu, siapa saja kerabat itu? Masa perlu ditanyakan tentang definisi kerabat? Ya semua yang masih jadi kerabat dalam artian kerabat dekat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kerabat. Jika hamba, jika seorang hamba sudah bertobat, kemudian mengulanginya, baiknya apa yang harus dilakukan? Apa Allah masih menerima tobat dan mengampuni dosa orang tersebut? Selama dia serius bertobat, maka setiap kali bertobat maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat. Oleh karena itu, syarat bertobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Ada tekad untuk tidak mengulangi. Ada tekad kuat dan salam, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi. Itu syarat. Tidak disarankan tidak mengulangi. Artinya, kalau seandainya mengulangi, kemudian dipertobat lagi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat, semisal tobat yang pertama, maka itu tobat yang diterima. Bagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Allah berfirman, ada seorang hamba yang berdosa. Kemudian dia berdoa mengampuni kepadaku, maka Allah mengatakan, hambaku ini mengetahui kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya, maka aku ampuni dosanya. Setelah itu dia berbuat dosa lagi. Kemudian setelah itu dia menyesal lagi dan memohon ampun kepada Allah. Maka Allah mengatakan lagi, katakan lagi kepada orang ini. Allah katakan tentang orang ini. dia adalah hambaku, dia mengetahui kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya, maka aku ampuni dosanya. Apa beda sedekah, infak, hadiah, hibah? Hibah dengan hadiah itu artinya pemberian, hadiahnya artinya memberi hadiah, tidak jauh beda. Kok lebih sama? Hadiah sama hibah. Namun hibah hadiah itu lebih cenderung karena hal-hal yang prestasi, keistimewaan, atau karena satu hal yang istimewa yang ada pada seseorang. Kita dengan hibah itu lebih bersifat umum, cuma bentuk pemberian. Maka hadiah itu umumnya dikaitkan dengan jasa, dikaitkan dengan penghargaan, dikaitkan dengan prestasi dan semacamnya. Infak artinya membelanjakan harta. Infak itu membelanjakan harta. Dan infak itu luas, semua bentuk membelanjakan harta. Boleh jadi membelanjakan harta untuk kepentingan diri sendiri, boleh jadi untuk kepentingan orang lain. Dan membelanjakan harta ini boleh jadi haram ketika dibelanjakan untuk kepentingan haram. Ketika orang membelanjakan harta untuk berbuat maksiat atau maka dia berinfak dengan infak yang haram. Namun jika dia membelanjakan harta untuk nafkah anak istrinya, maka dia melakukan infak yang wajib. Jadi jika dia membelanjakan harta, mengeluarkan harta untuk membantu fakir miskin, maka dia melakukan infak yang boleh jadi mustahab dan boleh jadi wajib, tergantung keadaan. Maka infak itu ada infak yang haram, infak dia membelanjakan harta. Boleh jadi haram, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab dan boleh jadi mubah jika dia membelanjakan harta untuk kepentingan mubah. Sedangkan sedekah, maka sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah mustahab. Sedekah wajib itu sama dengan sedekah. Sedekah mustahab itu sedekah bersedekah pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Bagian orang berkata tambahan dalam pinjaman uang adalah uang jasa. Uang jasa dari pinjaman tersebut sehingga tidak riba. Jawabannya nama tidak mengubah hakikat. Nama tidak mengubah hakikat. Mau dikasih nama uang terima kasih, mau dikasih nama uang jasa, mau dikasih nama yang lainnya, jika itu adalah satu transaksi, pinjam uang dan ada perjanjian untuk memulangkan uang, memulangkan hutang tersebut lebih besar daripada hutang yang diambil, maka itu riba. Apapun nama untuk tambahan tersebut, mau dikasih nama uang jasa, tips, uang terima kasih, atau ini untuk kenang-kenangan, mau apapun namanya. Bagaimana jika tidak mengambil bunga uang kita? Bagaimana jika tidak mengambil bunga uang kita berkurang dari modal awal karena ada potongan biaya administrasi? Misalnya menabung 100 ribu, bunganya 5 ribu, potongan administrasi 7.500. Sehingga uangnya berkurang. Maka jawabannya adalah tidak boleh memanfaatkan riba untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh memanfaatkan riba untuk kepentingan pribadi. Maka ini ada potongan administrasi, ini adalah beban kepada orang penabung. Maka ini yang ditanggung oleh penabung, ditanggung oleh uangnya si penabung. Sedangkan harta riba, harta haram ini, atau harta riba ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang yang punya tabungan ini. Uang haram tidak datang ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan orang, untuk kepentingan dia. Meskipun itu untuk potongan administrasi, bahkan itu meskipun itu untuk kata Syaikhul Maru Haidin, bahkan itu meskipun itu untuk bayar pajak, tidak boleh pakai bunga bank. Saya bayar pajak pakai pajak bumi dan bangunan, saya bayarkan dengan bunga, dengan uang riba. Tidak boleh, kan? Tidak boleh dengan orang itu menggunakan manfaatkan riba untuk kepentingan pribadi. Maka potongan administrasi itu ditanggungkan kepada modal, sedangkan riba tetap riba. Jika sudah terlanjur mengambil bunga bank, kemudian bagaimanakah cara membersihkannya? Bagaimanakah caranya padahal tidak tahu berapa jumlahnya? Maka dikeluarkan dan disisihkan sampai yakin kalau semuanya sudah tersisihkan. Sampai yakin, wah, kayaknya masih lagi. Ya, disisihkan lagi. Masih ya. Ya selama kayaknya masih. Ya masih terus disisihkan sampai yakin kalau semuanya sudah tersisihkan. Kemudian setelah disisihkan maka bisa disisihkan kemudian dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan sosial, bukan dengan niat untuk sedekah. Karena sedekah tidaklah akan Allah terima kecuali dari yang tadi, namun dengan niat takhalusan anil haram untuk membersihkan diri dari barang yang haram, supaya uang ini tersingkirkan. Dan itu lebih baik daripada dibakar. Ada orang bertanya, gimana kalau saya bakar saja? Sebenarnya daripada dibakar, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Insya Allah. Dan itu bukan karena sedekah, dan bukan karena maksud sedekah, dan tidak boleh diniatkan sedekah, namun cuma niatnya tetap halusan anil haram untuk membersihkan diri dan membersihkan diri dari uang haram. Ada pertanyaan yang semisal, bolehkah diambil bunganya untuk memenuhi uang kita yang berkurang karena biaya operasional dan administrasi? Jadinya sama dengan tadi, itu kita tidak boleh memanfaatkan bunga uang haram riba untuk kepentingan pribadi. Dengan cara menghitung bunga bank, apakah setelah dikurangi dengan pajak atau potongan dari bank, atau kita mengambil utuh modal utuh tanpa dikurangi potongan dari bank? Ingat ya, potongan dari bank karena di sini disebut pajak, maksudnya mungkin biaya administrasi, itu adalah ditanggungkan kepada modal, tidak bisa diambilkan dari bunga, karena itu artinya adalah memanfaatkan uang haram yaitu riba, yaitu bunga riba atau bunga bank atau riba untuk kepentingan pribadi. Bagaimana hukumnya menabung di bank syariah dengan sistem bagi hasil? Kalau mau murni bagi hasil, alhamdulillah. Kalau mau murni bagi hasil, namun jika bagi hasilnya cuma sekedar nama, namun hakikatnya juga masih riba, maka ini kembali kepada hukum menabung di bank ribawi. Tadi bagaimana telah saya singgung, para ulama membolehkannya, atau kebanyakan ulama membolehkannya, membolehkan menabung di bank ribawi, dengan catatan ketika tidak merasa aman ketika disimpan di rumah karena jumlahnya besar dan sangat mengkhawatirkan kalau di rumah, maka boleh disimpan di bank. Namun kemudian terjadi perselisihan apakah boleh mengambil bunganya atau tidak, atau bahkan ada sebagian ulama yang melarang secara mutlak tidak boleh menabung di bank ribawi, apapun alasannya, asal keamanan macam-macam itu bukan alasan. Nah, ini apa yang saya alami, rahimahullah, tidak boleh menabung di bank ribawi itu lah. Alasan keamanan macam-macam itu bukan alasan. Namun banyak para ulama dari Saudi itu membolehkan menabung di bank ribawi ketika dirasa tidak aman untuk disimpan di rumah. beliau-beliau menganggap ini sebagai satu urut. Ini semacam saya mampu belajar ini, saya berbang. Apakah ada jenazah imam kemudian dan untuk menabung di bank ribawi ketika ada alasan atau perasaan tidak aman dan dirasa ini tidak aman kalau berada di bank. Apakah bank syariah yang ada sudah sesuai dengan syariat Islam? Nampaknya belum. Artinya belum, mudah-mudahan berubah bagi yang lebih baik. Kita doakan. Karena kita berharap, ya, karena adanya bank Islam adalah satu keharusan. Bagaimana berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz ini, adanya bank Islam dalam artian murni Islam menerapkan sistem Islam itu satu keharusan bagi kaum muslimin. Maka beliau katakan, termasuk alasan kenapa beliau mengharamkan mengambil bunga bank itu supaya kalau dibolehkan mengambil bunga bank, nanti wah, enggak perlu susah-susah dirikan. Tidak perlu susah-susah berupaya untuk membuat bangunan. Jadi kan ditaruh, kalau kan boleh nabung di bank legal. Nah, tinggal bunganya di bank nanti diambil kemudian disisihkan. Sudah selesai masalah. Nah kalau fatwanya demikian, maka ini tidak bikin orang itu tidak semangat untuk gimana berupaya membuat satu sistem lembaga keuangan yang benar-benar Islam. Maka salah satu alasan pendukung yang beliau sampaikan untuk melarang mengambil bunga bank adalah dengan kita memfatwakan bunga bank itu haram diambil, maka orang itu akan lebih semangat untuk berupaya bagaimanakah menciptakan dan membuat dan menemukan sistem yang pas untuk lembaga ekonomi Islam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa ana qul bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.